Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan paragraf terakhir yang tadi kita baca, kutipan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala. Jadi kita baca bahasanya, beliau sampaikan ahlu sunnah adalah orang-orang yang mutai kebenaran, kemudian menyayangi makhluk atau sesama, mengikuti rasul, dan tidak membuat-buat bid'ah, dan memberikan uzur kepada orang-orang yang diberi uzur oleh, dimaklumi oleh rasul, dan mencela orang-orang yang dicela oleh Allah dan rasulnya. Maka ahlu sunnah yang dimaksudkan di sini adalah tentu bukan ahlu sunnah dalam artian realita personal. Tentu bukan berarti apa? Bukan bermakna ahlu sunnah dalam pengertian realita personal. Namun ahlu sunnah yang dimaksudkan di sini adalah ahlu sunnah dalam pengertian ideal atau dalam bahasa yang lain ahlu sunnah sebagai manhaj. Bukan ahlu sunnah sebagai realita personal. Maka realita personal boleh jadi tidak sebagaimana kalimat yang tadi kita baca. Menyayangi makhluk boleh jadi bengis dan kejam dengan orang lain, dengan sesama ahlu sunnah, atau bahkan lebih luas lagi, hanya mencela orang yang dicela oleh Allah dan rasulnya. Boleh jadi realita personal, ada personal ahlu sunnah yang mencela orang yang tidak dicela oleh Allah dan rasulnya, tidak memberikan uzur dan pemakluman pada orang yang dimaklumi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu realitanya demikian. Tentu jika ada ahlu sunnah yang tidak sebagaimana gambaran deskripsi yang disampaikan oleh Syekhul Islam, tidaklah kita katakan secara otomatis batal keahlu sunnahannya. Tentu tidak kita katakan demikian. Karena tidak kita katakan demikian, maka kita patut bedakan ahlu sunnah sebagai realita personal dan ahlu sunnah dalam pengertian ideal, alias ahlu sunnah sebagai manhaj. Ya, kemudian tentang ayat yang dikutip oleh Syekhul Islam di surat Al-Isra ayat yang ke-15, wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula, kami tidak akan mengazab kecuali setelah kami mengutus rasul. Maka ini jadi dalil beliau bahasanya tidak ada hukuman bagi orang yang meninggalkan yang wajib atau mengerjakan yang haram kecuali setelah ada iqamatul hujjah. Perlu diketahui bahasanya para ulama berselisih pendapat tentang posisi ayat ini. Apakah posisi ayat ini adalah fi ahkami dunia ataukah fi ahkamil akhirah. Sebagian ulama menilai bahasanya ayat ini berkaitan dengan ahkamul akhirah. Maka tidak ada azab di akhirat kecuali untuk orang yang telah sampainya dakwah rasul. Namun jika kita lihat konteks ayat ini yang dipakai oleh Syekhul Islam, maka kita bisa melihat posisi Syekhul Islam, sikap Syekhul Islam untuk ayat ini, beliau di posisi di mana. Maka berdasarkan konteks kalimat, nampaknya Syekhul Islam termasuk yang menggunakan ayat ini, Al-Isra ayat 15, berkaitan dengan ahkamid dunia. Hukum dunia. Perlu dikatakan ini masalah yang diperselisihkan ulama. Sebagian ulama mengatakan itu hanya itu ahkamil akhirah, berkaitan dengan azab akhirat. Tidak berkaitan dengan azab dunia. Namun ulama yang lain, dan nampaknya ini yang pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau ayat ini berkaitan dengan ahkamid dunia, biasanya hukuman di dunia itu tidaklah berlaku kecuali setelah sampainya iqamatul hujjah, berdasarkan ayat yang beliau bawakan. Maka beliau termasuk ulama yang berpendapat bahasanya Al-Isra 15 itu berlaku untuk ahkamid dunia. Karena mereka Ahlussunnah tidaklah menghukum orang yang meninggalkan yang wajib atau melakukan perbuatan yang haram. Di samping itu termasuk di dalamnya vonis yang namanya menghukum, termasuk di dalamnya vonis, penilaian, pelabelan. Demikian juga misalnya hukuman had ya, untuk orang yang minum khamar atau untuk orang dan yang lainnya. Maka itu semua tercakup dalam kata-kata tidak menghukum. Dan di sini dinisbatkan yu'aqibuna, dinisbatkan ke ahlu sunnah, bukan ke Allah. Sehingga kata-kata wala yu'aqibuna di sini adalah berkaitan dengan ahkamud dunia, bukan ahkamul akhirah. Karena ini tidak membahas Allah Subhanahu wa taala, namun membahas tentang hukum dan hukum dari ahlu sunnah. Vonis dari hukuman dari ahlu sunnah. Maka ini bicara tentang ahkamud dunia, bukan ahkamul akhirah. Maka mereka ahlu sunnah tidaklah memberikan hukuman baik berupa vonis. Vonis di sini mencakup vonis fasik untuk pelaku maksiat, pelaku dosa besar, vonis mubtadi untuk pelaku bid'ah, vonis kafir untuk pelaku kekafiran, vonis sesat untuk pelaku kesesatan. Demikian juga hukuman dalam artian hukuman hudud di dunia, hukuman-hukuman had di dunia. Dan ini beliau katakan dengan la siyama lebih-lebih, maka ini menunjukkan tadi kita sampaikan bahasanya kaidah ini tidak ada iqab dengan berbagai macam bentuknya, dan iqab ini adalah iqab dunia karena dinisbatkan pada ahlu sunnah, kecuali setelah ada iqamatul hujah ini beliau katakan berlaku untuk masail jaliyah, perkara-perkara yang jelas. Demikian juga berlaku untuk masail khafiyah, perkara-perkara yang samar. Kemudian wala raiba, dan tidaklah diragukan bahasanya kesalahan dalam artian kesalahan tidak sengaja, fi daqiqil ilmi, dalam perkara yang jelimet, bukan perkara yang rumit, marfurun lil ummah, untuk umat Muhammad itu diampuni. Wa in kana dzalika, meskipun hal tersebut, fil masail ilmiyah, ai fi masail aqdiyah. Dalam bahasa Syekhul Islam, masalah akidah itu biasa disebut dengan masail ilmiyah. Masail ilmiyah dalam bahasa Syekhul Islam artinya bab akidah. Kalau masalah ibadah, masalah fikih, biasa beliau sebut dengan masail amaliyah. Maka meskipun itu perkara akidah, jika itu adalah daqa'iq masalah akidah, karena di dalam masalah akidah ada hal-hal yang gamblang dan ada hal-hal yang hal-hal yang jelimet, hal-hal yang rumit, hal-hal yang diperselisihkan, dan letak perselisihan itu di daqa'iq masalah akidah. Tidak ada khilaf di masail jaliyah. Tidak ada perselisihan ulama di masail jaliyah, di perkara-perkara yang gamblang di bab akidah. Hanya ada perselisihan di daqa'iq masail akidah, perkara yang rumit-rumit dalam bab akidah. Tentang misalnya Allah, apakah Muhammad melihat zat Allah ataukah tidak. Kemudian apakah kemudian ada orang-orang yang beriman melihat Allah di mahsyar, atau orang munafik ikut melihat Allah di mahsyar ataukah tidak. Bukan masalah melihat Allah fil jannah, namun fil mahsyar, di mahsyar. Apakah di mahsyar orang munafik ikut melihat wajah Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Nanti mizan itu tunggal ataukah dobel, mana yang ditimbang itu buku pencatatan amal ataukah amal. Ini masalah khilafiyah, masalah yang diperselisihkan di bab akidah, dan ini semua daqa'iq masalah akidah. Adapun mizan disepakati, mizan ada disepakati, ru'yatullah fil jannah disepakati, Isra dan Mi'raj, Nabi Mi'raj disepakati. Apakah namun pas Mi'raj itu apakah melihat zat Allah diperselisihkan. Maka kesalahan punya pendapat yang salah dalam masalah-masalah semacam ini, dinilai salah menyelisih kebenaran dalam masalah-masalah ini adalah satu hal yang marfurun. Satu hal yang dimaafkan meskipun di masalah akidah. Namun ingat, daqiqul ilmi. Namun ini kita bicara daqiqul ilmi, bukan bukan usul akidah, hal-hal yang jelas di bab akidah. Walau la dzalika, seandainya bukan karena kaidah ini, kesalahan dalam masalah akidah asalkan itu dalam daqaiq, dalam masalah yang jelimet dan urut dalam bab akidah adalah satu hal yang dimaafkan, lahalaka aktsaru fudhala'il ummah. Niscaya binasalah, habislah mayoritas orang-orang istimewa di tengah-tengah umat ini. Nih, karena tidaklah sedikit kita jumpai alim yang punya khata, punya kesalahan dalam masalah daqaiq. Daqaiq masalah akidah. Hal-hal yang rumit dalam masalah akidah. Abu Hanifah punya kesalahan dalam masalah akidah. Ibnu Huzaimah punya kesalahan dalam masalah akidah. Namun dalam masalah daqiqul ilmi, dalam masalah yang rumit-rumit, yang itu bukan babnya orang awam dan bukan pembahasannya orang awam, itu adalah pembahasan mutakhasis, pembahasan orang yang spesialis di bidang tersebut. Maka jika Allah mengampuni bagi orang yang memberikan ampunan bagi orang yang tidak tahu haramnya khamar karena dia tumbuh besar di biardi jahlin, di negeri kebodohan, maka nihi plus tambahan lagi dia ini tidak mencari ilmu, itu ma'fu. Falfadil, maka orang yang istimewa, al-muslahid yang bersungguh-sungguh mencari ilmu dan kebenaran, bihasa bima'adrukau, sesuai dengan apa yang bisa dia dapatkan di zamannya dan di tempatnya. Maka jika maksudnya dan niatnya adalah berupaya untuk mengikuti Rasul, bihasa bi'imkanihi, sesuai dengan kemampuannya, maka tentu orang ini lebih berhak agar Allah terima amal kebajikannya dan Allah beri pahala istihadnya dan tidak Allah hukum kesalahannya. Tahqiqan liqaulihi, dan itu adalah realisasi dan bentuk nyata dari firman Allah Ta'ala, Rabbana la tu'akhidna inasina au akhto'na. Namun kalimat yang dikatakan oleh Syekhul Islam ini boleh jadi orang, kalimat yang terakhir boleh jadi orang mempertanyakan, itu kan doa. Dari mana bisa disimpulkan kalau tidak ada hukuman karena lupa dan kesalahan tidak sengaja, itu kan baru permintaan. Maka jawabannya itu, ayat ini perlu dilengkapi dengan hadis riwayat Muslim yang mengatakan bahasanya respon Allah untuk doa ini, Allah katakan qad fa'altu, kukabulkan. Kalau tanpa hadis maka orang boleh, nah, ada peluang untuk mempertanyakan, lu tidak nyambung ini. Allah tidak akan menghukum atas kesalahannya, dalilnya doa. Nah, itu doa, doa manusia, bukan hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kurang klop. Maka jawabannya biar klop, jangan lupa dengan hadis dalam riwayat Muslim yang mengatakan qad fa'altu, ya Allah, Allah katakan qad fa'altu, sungguh telah aku kabulkan. Ya, maka adanya udzur bagi orang yang mengingkari haramnya khamar atau tidak mengetahui haramnya khamar, itu berlaku kata Syekhul Islam untuk orang yang tumbuh besar di ardi jahlin, di negeri yang penuh dengan kebodohan. Tidak disyaratkan harus ardi kufrin, harus negeri kekafiran. Namun boleh jadi bukan negeri, bukan masyarakat kafir, tumbuh besar bukan di masyarakat kafir, namun masyarakat muslim yang jahal, maka termasuk. Ya, sebagaimana pernah kita sampaikan di beberapa majelis yang lewat, kita garis bawahi bi ardi jahlin di sini adalah kata-kata yang penting, karena berarti Syekhul Islam tidak mempersyaratkan harus ardu kufrin. Ya, karena sebagian orang menyimpulkan tentang pendapat Syekhul Islam dalam masalah ini, bahasanya itu hanya berlaku untuk ardu kufrin. Adanya uzur, pemakluman untuk orang yang bodoh, orang yang tidak tahu dalam masalah jalilah, masalah yang besar semacam haramnya khamar, yang ini boleh jadi termasuk maklum nadini bid-dawwa. Ini sebagian orang menyimpulkan mazhabnya Syekhul Islam ini hanya berlaku untuk ardi kufrin. Dan kita jumpai beberapa kutipan dari perkataan Syekhul Islam yang menegaskan kalau itu berlaku untuk ardu jahlin, berarti lebih luas. Ini termasuk ardu jahlin adalah ardu kufrin, negeri dan masyarakat kafir, dan masyarakat muslim yang penuh dengan kebodohan termasuk dalam hal ini. Kemudian berkaitan dengan kalimat kutipan awal di awal kaidah, maka pernah kita sampaikan adanya perselisihan ulama untuk orang yang melakukan kemusyrikan yang jelas, yang nyata, dan dia tinggal di negeri muslim. Apakah ada udzur bil jahal, dia kita anggap tidak tahu, ataukah tidak? Satu hal yang kita pernah sampaikan di majelis ini, kalau itu satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Di antara ulama yang menyampaikan kalau itu adalah perselisihan, sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Muslimin rahimallahu taala di majmu fatwa, demikian juga Syekh Mukbil, demikian juga Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menegaskan adanya khilaf ulama ahlus sunnah dalam masalah ini. Ketika ada orang yang melakukan kemusyrikan yang nyata, minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada orang yang sudah mati, apakah semata-mata dengan perbuatannya itu dia difonis musyrik fi hukmi dunia, ataukah untuk hukmi dunia sekalipun tidak bisa, sampai harus ada iqamatul hujjah. Maka sebagian ulama mengatakan untuk hukum dunia dia sudah langsung kena vonis musyrik dan kafir. Untuk hukum dunia, maka ketentuan-ketentuan dunia untuk orang kafir dan musyrik sudah berlaku untuk dirinya. Tanpa perlu menunggu iqamatul hujjah. Iqamatul hujjah menurut pendapat ini hanya berlaku untuk hukmil akhirah. Jika hujjah telah tersampaikan, maka orang ini kafir, musyrik fi dunya wal akhirah. Dan ini adalah mazhabnya Syekh Ibnu Baz rahimallahu taala. Demikian juga lazimah daimah di masa kepemimpinan Syekh Ibnu Baz. Namun pendapat yang lain mengatakan meskipun hukum dunia tidak ada vonis musyrik dan kafir. Untuk masalah semacam itu, meskipun itu masalah jalilah, masalah besar, kecuali setelah ada iqamatul hujjah. Ini adalah pendapat Ibnu Taimin di banyak tempat, di Qaul Mufid ada, kemudian ada juga di syarah untuk mandhumah kuwaid fikiyah beliau sendiri. Demikian juga ini adalah pendapat Al Albani, dan demikian juga pendapat Syekh Abdul Muhsin Al Abbad, sebagaimana di muqaddimah beliau untuk mukadimah beliau untuk tahqiq beliau untuk kitabnya Sunani Tathhirul I'tiqad. Nah, jika kita menimbang khilaf ulama di sini, kemudian kita kembali ke untuk membaca perkataan Syekhul Islam di awal kaidah, fa inna sa'irina ala thariqatis salaf. Maka tadi kita sampaikan zahir perkataan beliau menunjukkan ijma'. Dari mana kita katakan dari perkataan beliau itu menunjukkan ijma? Jika kita katakan as-sa'irin di sini alnya jinsiyah listirokil jinsi. Jika alnya adalah al jinsiyah listirokil jinsi, maka berarti ini ijma. Maka seluruh orang yang berjalan di atas manhajus salaf, mereka tidak mengkafirkan kecuali setelah manqamat alaihi hujjatu risalah. Maka bahirnya menunjukkan ijma. Namun jika kita menimbang perkataan apa yang telah kita sampaikan tentang perselisihan ulama dalam masalah ini, maka ulama yang akan berpendapat bahasanya maka ulama yang berpendapat dengan pendapat yang pertama yang mengatakan tidak perlu iqamatul hujjah karena tidak ada udhur bil jahal dalam untuk masalah kemusikan yang jelas, maka mereka akan mengatakan bahasanya yang dimaksudkan dengan perkataan Syekhul Islam la yukafiruna di sini la yukafiruna zahiran wa batinan. Zahiran wa batinan. Maka jika itu maknanya maka jelas itu disepakati. Maka jelas itu disepakati. Mereka ahlu sunnah tidak akan mengkafirkan dengan status kafir zahiran wa batinan. Nama lain untuk fi hukmi dunya wa hukmil akhirah ila man qomat alaihi hujjatu risalah. Namun jika kafir di sini adalah maknanya adalah kafir kufur hatta fi hukmi dunya, maka tentu tidak tepat. Kemudian as-sa'irin di sini dimaknai dengan makna ijma', dengan makna keseluruhan. Ala kulli hal, yang penting untuk diperhatikan di sini adalah untuk masalah kemusikan yang jelas, semacam minta-minta kepada kubur, minta-minta kepada jin dan semacam itu, ulama berselisih pendapat. Ulama ahlu sunnah berselisih pendapat, dan siapa yang menguatkan satu pendapat adalah dia menghormati pendapat yang lain. Apakah orang tersebut tidak ada udzur bil jahal dalam kasus ini jika dia tinggal di masyarakat muslim, apakah ada udzur bil jahal, maka dia tetap dinilai sebagai seorang muslim karena dianggap orang yang bodoh tidak tahu karena hujah belum sampai kepadanya. Mungkin di satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama ahlu sunnah. Kemudian kita masuk pada kaidah berikutnya ke-37. Annal mukhalifina li tariqatis salaf waqi'una bainal ghuli wal irja. Orang-orang yang menyelisihi dan menyimpang dari jalan salaf, mereka terjumus dalam sikap berlebih-lebihan wal irja, atau memberikan harapan yang tidak pada tempatnya. Allah Ta'ala berfirman, ya ahlul kitab, wa ahlul kitab, janganlah kalian hulu dalam agama kalian, ghairal haqqi, dan itu satu hal yang tidak benar. Wala tattabi ahwa'a qaumin, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu sekelompok orang yang telah sesat sebelumnya, dan menyesatkan banyak orang, dan telah sesat an sawa'is sabil, dari jalan yang lurus. Maka yang jadi dalil adalah la tarlu fi dinikum, janganlah kalian hulu dalam agama kalian. Dan Allah Ta'ala berfirman di surat Al-A'raf, maka datanglah setelah mereka khalfun, pengganti yang jelek, mereka mewarisi kitab suci, ya'khuduna, mereka mengambil harta hadal adna, yang rendah ini yaitu dunia, meskipun itu adalah harta yang haram, mereka nekat untuk mengambilnya dan mereka mengatakan sayur farulana, kalau untuk kita, kalau kita yang ambil akan dapat ampunan. Wa ya'tihim aradu misluhu, jika datang pada mereka harta semisal itu, mereka pun masih juga mengambilnya. Tidakkah telah diambil dari mereka mitsaqul kitab, perjanjian? Allah yaqulu 'ala Allah ilal haq, janganlah mereka berkata atas nama Allah kecuali perkataan yang benar, dan mereka mengkaji isinya. Wa darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun, dan kampung akhirat itu lebih baik daripada harta dunia yang haram bagi orang-orang yang bertakwa. Afala taqilun, tidakkah kalian menggunakan akal? Kemudian ada kutipan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, wa sara katsirun min ahlil bid'ah, dan banyak dari ahlil bid'ah. Beliau tidak mengatakan semua, namun banyak ahlil bid'ah. Ini bentuk keadilan terhadap ahlil bid'ah. Kalau tidak semua, ya jangan katakan semua. Kalau cuma banyak dan itu bukan mayoritas, katakan saja banyak dan bukan mayoritas. Semisal Khawarij, Rafidhah yaitu Syiah, Qadariyah yang anti dan tidak yang menolak mengimani takdir, Jahmiyah yang mengingkari semua sifat Allah, wa mumatsilah dan yang menyerupakan sifat Allah dengan makhluk, mereka meyakini satu keyakinan dan keyakinan tersebut sebenarnya adalah kesesatan, namun mereka menilainya sebagai kebenaran. Kemudian mereka meyakini kafirnya orang yang menyelisih mereka dalam hal tersebut. Maka jadilah di tengah-tengah mereka ahli bid'ah atau banyak dari ahli bid'ah, syaubun, kawiyun, campuran yang sangat kuat dari sifat ahli kitab. Gimana sifat ahli kitab? Kufur dan ingkar dengan kebenaran dan zalim dengan orang lain. Maka kata beliau, pada banyak ahli bid'ah itu sifat khas orang kafir ahli kitab. Orang kafir ahli kitab punya sifat khas, dua sifat khas, menolak kebenaran, kafir dengan kebenaran, kemudian zalim dengan orang lain dan menganggap orang lain tersebut adalah orang yang kafir. Maka demikian juga ahli bid'ah atau banyak dari ahli bid'ah, mereka menolak kebenaran kemudian mengkafirkan orang yang tidak sepakat dengan kebid'ahan yang mereka miliki, padahal itu adalah kesesatan. Wala'ala dan boleh jadi mayoritas mereka orang yang suka al-mukafirin yang suka mengkafirkan itu, mereka mengkafirkan orang lain bil maqalat dengan gara-gara perkataan yang tidak dipahami hakikatnya dan tidak diketahui hujahnya. Ya, maka mereka mengkafirkan orang lain yang tidak sepakat dengan satu kalimat yang telah jadi doktrin mereka. Mereka sendiri pun tidak tahu maksud kalimat tadi, dan jika didalili apa dalilmu untuk perkataan tersebut, mereka pun juga tidak tahu. Wabi izah dan kebalikan, dan izah mana asalnya adalah lurus. Lurus di sini artinya kalau utara lurusnya selatan, maka kebalikannya. Wabi izai haulail mukafirin bil batil, maka kebalikan dari mereka, mereka orang yang mengkafirkan dengan cara-cara yang tidak benar, ada akwamun, sekelompok orang yang tidak mengetahui dan tidak mengenal akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana mestinya, atau cuma mengenal sebagian akidah Ahlussunnah dan tidak tahu sebagian yang lain. Dan apa yang mereka ketahui dari akidah Ahlussunnah boleh jadi tidak mereka jelaskan kepada masyarakat, bahkan mereka sembunyikan. Dan mereka tidak mau mencegah, melarang bid'ah yang menyelisih Quran dan Sunnah. Mereka juga tidak mencela ahli bid'ah dan memberikan hukuman pada ahli bid'ah. Bahkan boleh jadi mereka yang mengenal akidah Ahlussunnah tadi malah yadhumuna mencela al-kalam fi sunnah, pengajian yang membahas tentang akidah. Sunnah di sini maknanya akidah, sebagaimana banyak buku di para ulama di masa silam yang menyebut buku akidah, mereka sebut dengan buku sunnah. Dan usuluddin, dan bicara tentang masalah akidah yang benar, mereka zaman mutlakon, dengan celaan yang mutlak. Nah, mutlakon ini yang bermasalah. Yang salah di sini mutlakonnya. Kalau orang mencela orang pengajian tentang akidah, itu boleh jadi celaan dia pun tidak salah. Kalau ini pengajian akidahnya itu tidak bijak, main jebret sana jebret sini, kan? Nah, tidak lihat audiennya gimana, ya, posisinya di mana, pokoknya bahas akidah, langsung nyebutkan ini kafir, itu kafir, dan seterusnya musyrik. Tentu, kalau kita menyalahkan pengajian akidah, ya, namun bukan penyalahan yang mutlak, namun karena ada sisi-sisi yang salah dan tercela, salahkah celaan kita? Tidak salah. Tidak hikmah dalam menyampaikan, membicarakan akidah. Kurang halus. Padahal dia bicara kepada di depan masyarakat yang sangat sensitif, halus perasaannya. Maka kemudian atau dia bicara kemudian tidak dengan tegas menegaskan antara membedakan antara pembicaraan vonis pada perbuatan dengan vonis orang. Akhirnya semua audiens menangkap kalau dia dikafir-kafirkan di pengajian tersebut. Dimusrik-musrikan karena dia tidak tegas membedakan ini adalah membahas perbuatan atau membahas person, pelaku perbuatan. Maka kalau kita salahkan pengajian akidah yang semacam ini, salahkah perbuatan kita? Jawabannya tidak salah. Maka menyalahkan pengajian akidah yang tercela, manakala apa? Zaman mutlakon. Semua pengajian masalah akidah disalahkan. Nah itu, apapun bentuknya, apapun modelnya, apapun cara penyampaiannya. Ya, tentu ini tercela. Ini tidak benar. La yufarikuna fihi. Maka mereka tidak membedakan. Dan ini bicara apa? Orang yang kenal akidah Ahlussunnah. Ini kita bicara orang yang kenal akidah Ahlussunnah. Dan mereka tidaklah membedakan dalam masalah ini antara akidah yang didukung oleh dalil Quran, Sunnah dan Ijma' dan akidah yang dikatakan al-bid'ah wal-furqah. Atau yukirun al-jami' atau dia itu membiarkan semua dengan akidah-akidah yang macam-macam. Atau dia punya prinsip ya pokoknya orang Islam mau akidahnya apapun ya itu orang Islam. Enggak usah disalah-salahkan akidahnya. Yang penting masih ngaku Islam. Yang penting masih mempertahankan KTP-nya Muslim. Enggak perlulah kemudian itu. Berarti dia yukirun al-jami'. Dia memberikan toleransi kepada semua dengan berbagai macam model akidah yang ada. Yang penting masih ngaku Islam. Dia memberikan persetujuan sebagaimana para ulama memberikan persetujuan fi mawadil istihad dalam perkara-perkara yang diperselisihkan dan itu adalah ruang istihad. Dan perkara yang jika perkara itu memang ruang lingkup istihad maka yasuhu fi niza. Yasuhu fi niza tidak disalahkan orang yang berbeda dalam masalah tersebut. Yang dimaksud dengan yasuhu, yasuhu itu maknanya di sini makna dasarnya adalah boleh. Boleh di dalamnya terjadi perselisihan. Namun yang dimaksud dengan boleh di sini artinya tidak disalahkan. Yang dimaksud dengan boleh di sini artinya tidak disalahkan. Bukannya itu boleh. Boleh membuat perbedaan. Nah, ya asalnya kita semua harus kembali kepada Quran dan Sunnah. Itu wajibnya. Dalam perkara yang besar ataupun dalam perkara yang kecil. Namun jika itu ruang dalam ruang istihad. Masing-masing kemudian beristihad. Kemudian ada pendapat yang. Kemudian muncul pendapat yang berbeda. Atau beberapa pendapat yang berbeda. Apakah kita salahkan munculnya pendapat yang berbeda di sini? Tidak disalahkan. Itu biasa disebut dengan. Yasuhu fihin niza' yasuhu fil khilaf. Perkara yang boleh di dalamnya terjadi perselisihan. Itu bukannya kita menyetujui perselisihan dan membolehkan adanya perselisihan. Bukannya kita tidak mengamalkan ayat fardhu ilallahi wa rasul. Kembalikan jika berselisih kembalikan pada Allah dan Rasul. Namun yang dimaksud dengan boleh di sini maknanya adalah tidak disalahkan. Dimaklumi. Adanya pendapat yang berbeda. Nah tadi Syekhul Islam membahas tentang dua dua kelompok. Kelompok yang pertama mukafirina bil batil. Ya, mudah mengkafirkan. Mengkafirkan dengan cara-cara yang tidak syar'i. Kemudian kelompok yang kedua yang beliau bahas tadi, orang yang lembek dalam masalah akidah. Lembek dalam masalah akidah, bahkan mencela orang yang membicarakan tentang masalah akidah dengan celaan yang mutlak, atau bahkan mengatakan ya semua aliran itu di atas kebenaran, semua pemahaman itu benar, yang penting masih ngaku Islam. Ini kan yang lembek dalam masalah akidah. Beliau katakan wahadith tariqah, dan model kedua, gaya kedua, qatar libu ala kathir minal murji'ah, itu adalah model yang dominan dijumpai pada banyak murji'ah wa ba'dil mutafaqihah, dan sebagian mutafaqihah, bukan fukoha ya, beda antara mutafaqihah dan fukoha. Kalau fukoha itu sudah ahlinya, ini mutafaqihah baru proses ya, proses belajar fikih. Wa ba'dil mutafaqihah, dan sebagian belajar fikih. Wal mutasawwifah, orang yang belajar untuk jadi sufi, bukan sufi namun mutasawwif. Namun mutasawwif, yang belajar sufi wa mutafalsifah, dan yang belajar filsafat. Nah, pada kelompok-kelompok ini dominan pada mereka corak yang kedua. Corak yang kedua apa? Ya, membiarkan, membenarkan semua pemahaman, yang penting masih Islam, ya, atau ya, tanpa membedakan manakah akidah yang memang berdasarkan Quran dan Sunnah, dan akidah buatan ahlul bid'ah. Mencela pembahasan tentang masalah akidah dengan celaan mutlak. Kama taglibu al-ula, sedangkan corak pertama itu apa? Mengkafirkan dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat. Itu dominan dijumpai pada banyak ahlil bid'ah dan ahlil kalam. Ya, gimana nilai untuk dua model ini? Wakilah hati ini tarikatain munharifatun kharijatun ahli kitab wa sunnah. Maka dua model di atas, dua-duanya itu menyimpang dan telah keluar dari ajaran Quran dan sunnah. Kemudian Syekhul Islam juga mengatakan walihada, oleh karena itu anda jumpai banyak dari mereka-mereka lama lam yatabayyan lahu al-huda, tatkala mereka tidak mengetahui hidayah dalam jalan mereka, maka mereka kembali berbalik ke belakang. Fastaghala, dan sibuk dengan mengikuti syahwatul ghai, syahwat yang menyesatkan. Boleh jadi syahwat perut, urusan makan, atau syahwatul farji, atau syahwat kemaluan, atau sibuk dengan kepemimpinannya dan hartanya dan semacam itu. Karena tidak adanya ilmu dan yakin yang hati itu tenang dengannya dan dada itu lapang menerimanya. Dalam hadis yang maksud dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum," sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syahwatul ghai, syahwat yang menyesatkan. Itulah syahwat perut dan syahwat kemaluan, memudillatil fitan, dan fitnah yang menyesatkan. Hadis ini dicatatkan kaki diatkan oleh Ahmad Ibn Abi Asim dari Abu Barzah Al-Aslami, dan kata penulis Syekh Al-Ubailan derajatnya sahih. Wa ha'ulai al-mu'ridun, ini perkataan Syekh Ubailan penulis. Beliau mengatakan, dan mereka-mereka orang yang berpaling dari jalan Nabi, yaitu jalan salaf, terkumpul pada mereka ini dan itu. Terkumpul pada mereka dua hal, mengikuti sahawat yang menyesatkan, maka ini adalah fitnatu syahawat wa mudillatul fitan, dan fitnah yang menyesatkan. Dan yang dimaksud adalah adalah fitnatu subuhat. Ya, maka pada orang-orang yang menyimpang dari jalan Nabi itu terkumpul dua-duanya. Ya, maka tidaklah kita jumpai aliran sesat itu kecuali ada padanya fitnatu syahawat. Nanti ada kemudian ritual bugil atau dan semacam itu. Ritual seks di banyak aliran sesat. Di banyak aliran sesat. Itu sudah dia punya pemikiran akidah yang menyimpang, ini fitnatu subuhat, itu kemudian ditambah pakai plus fitnatu syahwat, menghalalkan mencuri, merampok, ambil harta orang, maka apa ini fitnatu syahwat, kemudian mengadakan ritual seks, apa ini fitnatu syahwat, terkumpul pada orang yang menyimpang dari jalan Nabi dua fitnah sekaligus, fitnatu subhat dan fitnatu syahwat. Fayakunu fihim, maka ada pada mereka ad-dhalal, kesesatan dalam masalah ilmu. Ya, kesesatan dalam masalah ilmu. Kesesatan dalam masalah ilmu sama dengan fitnatu subhat wal ghai, kesesatan dalam amal sama dengan fitnatu syahwat. Maka berapa besar dolar dan ghai yang ada pada mereka biqadri ma kharaju anit thariq, berbanding lurus dengan seberapa besar mereka keluar dari jalan yang benar. Ketika semakin mereka menyimpang, semakin jauh, maka fitnatu syahwat dan subuhatnya semakin besar. Semakin kecil penyimpangannya, fitnatu syahwat dan subuhat yang ada pada mereka juga semakin kecil. Maka tidaklah kita jumpai misalnya orang-orang yang mengaku dirinya Islam liberal kecuali ada pada mereka fitnatu syahwat, free sex atau kemudian narkoba, khamar dan yang lainnya. Maka ketika orang itu menyimpang dari jalan Nabi, maka tidak hanya fitnatu menyimpang dari jalan Nabi dari sisi fitnatu syahwat subuhat, itu nanti pasti mengikut. Secara otomatis fitnatu syahwat itu pasti ikut. Enggak kemudian dan murni cuma semata-mata fitnatu subuhat, liberal namun soleh, nah, liberal namun dengan yang haram-haram, tak mau. Nah, tontonan porno dengan pacaran, wah, namun anti. Nah, namun cuma pikirannya aja yang liberal, tidak ada. Pikirannya liberal nanti dan derivatnya apa? Derivatnya itu syahwat. Itu pasti mengikut. Derivatnya syahwat. Ya, tontonan porno, kemudian pacaran, kemudian khamar dan yang lainnya. Maka tidaklah kita jumpai tokoh-tokoh besar dalam dunia filsafat kecuali orang-orang yang tokoh-tokoh barat, ahli-ahli filsafat itu kecuali orang-orang keblinger semua. Kecuali orang-orang yang keblinger semua. Boleh jadi ada yang pecandu narkoba, ada yang boleh jadi pezina, ada yang homo dan macam-macam. Kemudian jadi orang-orang top di dunia filsafat. Nah, maka ini menyimpang dari jalan Nabi. Menyimpang dari jalan Nabi dari sisi subuhat. Kemudian setelah itu, sahabat mengikutinya. Berbanding lurus dengan sejauh mereka keluar dari jalan yang Allah mengutus Rasulnya dengan membawanya. Oleh karena itu Allah perintahkan kita untuk berdoa dalam setiap salat, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Itulah jalan orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai, bukan pula jalan orang yang sesat. Dan terdapat hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahasa Yahudi adalah orang yang dimurkai dan Nasrani adalah orang-orang yang sesat. Wakana salaf yaqulun, oleh karena itu banyak ulama salaf yang mengatakan ihdharu fitnatal alimil fajir wal abidil jahil, waspadailah dengan penyimpangan, kesesatan yang timbul gara-gara ulama yang tidak mengamalkan ilmu dan ahli ibadah yang rajin ibadah namun bodoh. Karena tersesat karena kedua orang ini adalah kesesatan likuli maftun, untuk banyak orang yang terfitnah, orang yang tersesat, banyak orang tersesat karena itu. Maka bagaimanakah jika terkumpul pada seseorang dolar sekaligus fujur? Para ulama sudah mengingatkan, para ulama salaf diantaranya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, perkataan Sufyan Ats-Tsauri sudah mengatakan hati-hati dengan ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Demikian juga ahli ibadah soleh namun bodoh. Soleh dalam pengertian menunaikan hak-hak Allah namun bodoh terhadap ilmu agama. Masing-masingnya itu berbahaya, kata beliau. Banyak orang tersesat karenanya. Maka di sini dikatakan, kata ini Syekhul Islam ya, maka bagaimana kalau dua-duanya itu kumpul jadi satu orang? Dia dianggap alim yang tidak beramal, tidak mengamalkan ilmunya, plus dia adalah orang yang bodoh. Artinya ada dolal, ada kebodohan berarti sama dengan ada kerusakan dalam masalah ilmu. Ada fujur, artinya kerusakan dalam masalah amal, kumpul jadi satu. Kemudian kutipan perkataan Syekhul Islam Taimiyah tentang definisi bid'ah. Dan bid'ah, definisi bid'ah adalah segala yang menyelisih Quran dan Sunnah atau menyelisih ijma'us salaf, salaful ummah, minal i'tiqadat wal ibadat. Boleh jadi akidah ataupun ibadat. Maka beliau katakan ada bid'ah dalam masalah akidah dan ada bid'ah dalam masalah ibadah. Dan beliau katakan bisa kita simpulkan tidak ada bid'ah dalam perkara yang diperselisihkan oleh salaf. Tidak ada bid'ah jika perkara tersebut diperselisihkan di antara sahabat. Kalau sahabat berselisih, tidak ada bid'ah di dalamnya. Bid'ah dalam arti bid'ah syar'i. Jika sahabat berselisih, maka tidak ada bid'ah di dalamnya. Maka berdasarkan perkataan Syekhul Islam ini, kita bisa baca untuk bisa kita gunakan untuk membaca perkara tentang masalah azan tambahan yang dibuat oleh Utsman, di mana beliau Utsman menilai kalau itu masyru'. Namun Ibnu Umar, terdapat afar yang sahih dari Ibnu Umar, beliau mengatakan itu bid'ah. Maka bid'ah apa yang dimaksudkan di sini? Dalam perkataan Ibnu Umar, maka sebagian ulama mu'asirin menganggap bahasanya bid'ah dalam perkataan Ibnu Umar untuk azan tambahan Utsman adalah bid'ah syar'i. Semacam pendapat Syekh Mukbil bin Adi Al-Wadi'i, demikian juga muridnya Syekh Yahya Al-Hajuri di kitab beliau Al-Jum'at Ahkamuha wa Adabuha, menilai perkataan Ibnu Umar dalam masalah ini adalah bid'ah syar'i. Sehingga beliau-beliau menyimpulkan bahasanya dengan melakukan tambahan azan, perbuatan Utsman yang melakukan penambahan azan, Utsman melakukan bid'ah syar'i meskipun Utsman bukan mubtadi'. Namun jika kita kita baca perkataan Ibnu Umar pakai perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mengatakan yang namanya bid'ah itu manakala menyelisih ijma' salaf. Jika salaf berselisih, tidak ada bid'ah. Adanya rajih wal marjuh. Kan kemudian jika di situ dikatakan pakai kata-kata bid'ah, maka jangan dimaknai dengan bid'ah-bid'ah syar'i, karena bid'ah syar'i disyaratkan harus adalah menyelisihi ijma' salaf. Demikian juga bid'ah adalah atau menyelisihi dalil tegas Quran dan Sunnah. Nah, maka contoh bid'ah adalah masalah i'tiqad ka'aqwalil khawarij. Yang dimaksud dengan akwal di sini adalah i'tiqad. Semacam perkataan yaitu keyakinan akidahnya khawarij, rafidah, syiah, wa qadariyah, orang yang mengingkari takdir, wal jahmiyah dan jahmiyah. Contoh kemudian bid'ah adalah masalah non-i'tiqad. Dalam masalah ibadah, semacam orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan jogetan dan nyanyian di masjid. Demikian juga orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengkoak habis jenggotnya, atau kemudian menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan mengkonsumsi ganja. Maka ini adalah contoh bid'ah dalam ibadah. Dan ini semua tadi, kalau untuk pada asalnya hal kulliha itu maksiat. Mengkok jenggot itu maksiat. Kok ini bisa jadi bid'ah? Karena ya ta'ab baduna. Dijadikan oleh pelakunya sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksiat. Dan kaidah min qawaidil bidah, min qawaid ma'rifatil bidah, di antara kaidah untuk mengenal bidah, semua maksiat yang pelakunya bermaksud dengan maksiat tersebut untuk menyembah Allah, maka itu bidah. Maka dosanya dua, maksiat sekaligus bidah. Demikian juga aklul hasyisah, mengkonsumsi ganja. Hasyisa adalah daun-daun yang itu sejenis daun tertentu yang itu berefek sebagaimana ganja. Maka terjemah bebasnya adalah mengkonsumsi ganja. Nah, mengkonsumsi ganja tentu adalah maksiat. Kok bisa di sini disebut bid'ah? Karena ya ta'abaduna bi'aklil hasyisa. Mereka bermaksud untuk menyembah Allah dengan mengkonsumsi narkoba. Kemudian ghina fil masajid, ini maksiat. Raqas fil masajid, ini maksiat. Namun di sini kok jadi bid'ah? Karena ya ta'ab baduna, merasa itu nambah ganjaran. Kalau nyanyi di masjid itu pahalanya lebih besar daripada di lapangan. Nah, di lapangan tidak ada ganjarannya, kalau di sini berpahala. Ya, maka ini jadi bid'ah. Dan macam-macam yang lain dari bid'ah yang yata'abadu biha, beribadah dengannya sejumlah orang-orang yang menyimpang dari Quran dan Sunnah, wallahul musta'an. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una unfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.